ke perempuan ke betina. Dia mau tanya kata, apa kau hukum perempuan makan ubak kum? Dia tulis ubak kum. Ubak kum. Ni capur belakang, dah kelimah capur pergi dah lah ni. Kecek bahasa kita tak khabar hak siya ni mari. Kum. Tak? Kum. Itu dia. Makan ubak kum. Maksudnya maka nanya nak pernah nak mempertahankan daripada mengandung dah nak penjara maka hukumnya pada asal lagi cuma hak ni panggil ni turut mak turut zaman keadaan masa lagu ni tembu gapo tu hak tu mengikut masalah. Jadi hukum syarak dia tubik mai belah ni nah hukum syarak tubik marinya. Kita nak usaha memutus langsung daripada dapat anak itu ulama kata tak boleh. Tepuk kata haram. Kita nak usaha supaya tak dapat anak langsung tu haram. Tak boleh. Ni yang bahawa lagi mana? Supaya ada apa dulu pasal balik sarai peranak ke tak boleh anak langsung. Ataupun kerak tali waya. Masalah. Tali benih. Panggil taman gapo tu macam-macam panggil lah tu. Itu haram kerana itu dia pengen memutuh anak. Anak tak boleh anak langsung lagu tu. Haram. Ulama itipak situ. Adapun secara menjarakan waktu dia panggil harus sekira tak bawa pada mudarat. Dia kait pula tu. Kerana jaga kerana mudarat diri tak boleh buat tu juga. Buat diri mudarat dia tak boleh masuk dalam wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Mu jangan capak diri dalam kebinasaan. Dengan mu kerja belah tu mudarat tak boleh. Tak boleh hawa mudarat tu. Kalau dijamin selamat mengikut bomo mengikut apa kajian selamat dia kata jauh daripada mudarat pada ghalibnya. Tak ada apa. Haruf. Dia dia. Dia tanggung tu ialah. Tetapi anak dia pun kata dari segi apa dia dari segi hukum duk tangga makruh dia panggil haruf tapi makruh kerana apa tu kerana dia berjangah dengan dia pun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pun kata aku bermegah-megah dengan sebab kamu bapa tu kerana bila hari kiamat esok umat dia paling ramah umat aku maka nak ramah mai di mana kalau kamu tak beranak. Pakat beranak tu dia Nabi suka sangat. Tanakahu tanasalu. Berkahwinlah kamu nak dapat keturunan ramah. Dan bila nak berkahwin dia tu dia suruh kata suruh tazawwajul walu. Naklah kamu berkahwin dengan hak yang bakar beranak. Berakar beranak. Perkata nak berhera lembu nak cari sangat bakar beranak Allah punya orang nasi. Ada Allah juga. Kalau kambing tu boleh beranak pak, kau kena. Sekali tu baik pak beranak ayak kena. Serati sekali tu baik pun belah. Itu kan? Berkena hak tu bakar beranak. Kalau perah lembu otak saya beranak je. Wah, ni tak apa semelah. Bagi daging, jual daging. Ataupun beranak seekor 2 tahun, 3 tahun beranak seekor. Tak ada main. Tengok tu. Tapi orang susah. Itu kan? Ada arah. Nabi suruh cari berakar walud, berakar beranak gitu. Pernah tahu mana, tengok di keturunan dia, anak 12. Ni berakar beranak ni weh. Itu Nabi suruh datang kita nak kum, ada arah. Yang mana ulama bahas, dia bahas, mari dia kata, hak ni tu, ya ada sikit lagi dah. Hak ni saat ni tu, selama kita tidak kira masalah agama, dia kata. Adapun kalau kita tilik kepada maslahat agama maka tidak makruh bahkan terkadang elok. Eloklah anak. Ke ada orang kadang-kadang nak mikir hak anak. Anak ramah, tak ada gapo, tak ada nak mikir hak rezeki. Ya gini kadang-kadang orang tak sihat anak ramah tu kerana ilat dia tu, ilat dia salah. Ilat dia kita orang susah, anak ramah, nak makan apa? Ni berat ni. Benok ni hak ni. Benok ke panggil. Allah. Tu atas mari ada rezeki dia. Allah. Tak usah fikir kau tu. Tu pesek kafir tu wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Tu ayat tu asal orang zaman jahiliyah dia bunuh anak kerana ilatnya susah anak ramah tak cukup nak makan dia kata. Lalu tu dia bunuh anak dia. Beranak dia bunuh dia kamu hidup-hidup. ilaknya kerana takut apa-apa kerana anak ramah. Tu pesen orang kafir, pesen orang selain tak usah fikirlah tu. Tak boleh. Kita orang Tuhan kuasa, Tuhan yang beri rezeki. Kita ni pun Tuhan dah beri. Ha, tak ingat gitu. Maka tak ada fikir belah tu. Hanya kita kira ugamu. Ugamu mana? Anak ramah. Tak ada nak cara tengok dia mau anak ramah. Bahasa tak ada nak cara dunia lah ni pula Allah. Nak motor belakang bobo berdiri boh tu nak motor dah Allah. Ibarat tak gitu. Kaki tu duduk jinjai lagi nak motor dah. Boleh motor tu kat nyelacah Allah. Pahnya pergi ke mana tu kat Allah. Budak lah ni bahasa susah. Tu fikir kat tu. Biarlah bahasa tak siap nak ramah. Tak ada nak cara bahasa-bahasa. Tak ada nak cara ke ugama. Ya gitu kadang-kadang kita anak pun nak ajar anak tak deh. Tak gitu kan? Nak ajar anak tak deh. Apa susahlah kita. Ada pun pesan cari rezeki begitu pandai belakang ayah tengoknya kaca anak 12 lah. Pra deh anak 12 nya fego. Serati deh ke anak. Apa kita manusia ni? Nah. Mana kata dari segi sangat hidup tu tak ada gapo. Kadang-kadang kita orang tua jauh tak makan, pergi kat anak. Anak boleh makan, tak apa. Kita orang tua boleh. Mana segi cara rezeki pandai. Tapi cara kita nak beri rezeki roh. Beri rezeki roh tu. Itu susah. Minuman badai tak apa. Kita cedek air. Makannya kita cedek beras bekal. Lauk ala kodah. Tapi makannya roh. Minuman roh. Kita tak ada. Tak ada. Ni bahasa susah hati, anak ramah susah hati. Lepas pula dia kita tak ada, muka lain heret. Kok ni heret, kok Tuhan anak kita ni heret. Kita tak ada nak bicara. Fikir kok tu, ulama kata kalau tilik pada masalah agama, aku tak sewi anak ramah sangat kerana tak ada nak jaga agama. Nak lepak 5 orang hati. Ni orang hati pada anak ni orang. Bahasa pun dia jaga. Lebih pada ni bahasa tak ada jaga agama. Dia pakai kerana masalah agama tak apa. Kerana memikir anak-anak ramah payah nak akal. Jangan fikirlah tu. Tu tak boleh main kot tu. Fikir kot saat ni tak apa. Maka ulama kata, harus kita berjaga kerana tu. Bahkan, molek dia kata. Kerana kita dah mikir hak agama. Anak kita usah agama Allah. Nampak tak tu? Rasa susah sungguh kalau fikir. Kita tengok anak kita, tengok orang dah jadi masyarakat, dah jadi lah ni, tak ada nak kawal. Tak tahu kata nak jaga lagu mana. Duduk di rumah pun payah nak jaga. Lepas pergi pun payah. Gampang. Jadi itu kan. Mikir tu pasal teruk lalu anak. Pas nak sekali dengan kita semua. Takkan nak sekali semua. Dengan kita. Waktu fikir tu. Mati ulama kata kalau kerana masalah agama maka tak ngapa dia kata. Bahkan comel. Dua tiga orang di. Empat orang di. Dia kawal. Orang ni tak klik pergi ke mana, tak tahu pergi ke mana. Allah, tak tahu tidur di mana, rata Allah. Kita nak cara demo, kita dah kerja suku semua klik berat. Nak, masa tak ada letak kepala demo, berjalan malam. Allah, dunia lah ni, dia zaman dulu, dunia gelap hingga sikit. Nak gigi tak berani lah ni. Berani pergi ke mana-mana. Nak itu kan? Metas, tengah je perak apa ke mana dah tu. Learning, apa nak dek ke mana. Pakak saya belakang lah ni. Ni fikir tu juga puasa. Pada ada lima puasa pada. Ni puasa pada. Fikir kot tu tak apa. Tu dia. Tapi kalau tu tengok anak dia berjuruh. Dia mau pandai cara anak berjuruh. Allah kena 2-3 belah pun anak berjuruh belakang. Sejuk mata tak. Tapi payahlah. Habis. Itulah. Jadi kita pergi kepada masalah. Kerana perjalanan saat ini. Kalau kerana masalah agama. Maka ulama kata tidak mengapa. Tidak makruh tak lah. Bahkan molek dia kata. Tapi jarilah kita nak pergi ke tu. Cukup dulu. Kita masuk kitab yang kedua pula.